Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wa taba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Nurul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, masih pada surat Al-Mujadilah. Kita telah sampai pada ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah membongkar kelakuan orang-orang munafik yang loyal kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengobral sumpah-sumpah dusta. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Tidak bermanfaat bagi mereka harta-harta yang mereka punya, anak-anak yang mereka punya, sedikit pun tidak memberikan manfaat. Karena di akhirat nanti yang bermanfaat hanyalah iman dan amal seorang hamba. Adapun jabatan, tahta, wanita, ya, harta, semuanya tidak bermanfaat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhum Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah pada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka semuanya, yakni membangkitkan manusia termasuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Karena sudah kebiasaan mereka mengobral janji-janji palsu di dunia, akhirnya di akhirat pun mereka mengobral janji-janji dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahlifuna lahu, mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Mereka mengira bahwa ya, sumpah-sumpah dusta mereka bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan ya, kebiasaan orang-orang munafik berdusta, mengobral janji-janji dusta, akhirnya sampai di akhirat pun ke bawah. Ya, mereka mengobral janji-janji palsu, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dunia mungkin bermanfaat bagi mereka untuk melindungi harta mereka, melindungi jabatan mereka, melindungi nyawa mereka. Karena hukum di dunia itu hukum secara zahir. Berbeda dengan hukum di akhirat. Ya. Masalah akhirat yang dihukumi adalah batin, karena Allah SWT yang menghisab. Tapi kalau masalah dunia, Nabi SAW hanya menghukumi secara zahir saja. Ya, kata para ulama, ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum-hukum dunia itu secara zahir, adapun masalah yang rahasia, masalah batin, masalah hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira bahwa mereka di atas sesuatu. Jadi mereka mengira bahwa sumpah-sumpah palsu mereka bisa bermanfaat bagi mereka di akhirat, bisa menipu Allah Subhanahu wa taala, bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka bisa membohongi nabi dan para sahabat. Ya. Mereka mengira seperti itu. Ala innahum humul kadhibun. Allah tegaskan, ketahuilah sesungguhnya mereka, mereka maksudnya adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang bertopeng dengan topeng Islam, ya, menampakkan bahwa diri mereka Islam padahal hakikatnya, ya, hati mereka adalah penuh dengan kekufuran. Ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang pendusta, orang-orang yang pendusta. Di situ kalau kita belajar bahasa Arab, ya, ada tiga penguat, tiga taukid. Satu ala, ya, itu termasuk lafaz yang menunjukkan penguat. Kemudian ada inna, inna sesungguhnya. Ditambah lagi humul kadhibun, itu kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah ismiyah, isim dan isim, hum kemudian al-kadhibun, dan itu menunjukkan penguat semuanya. Jadi artinya orang-orang munafik itu betul-betul adalah pendusta, itu tipe mereka, itu kebiasaan mereka, sehingga sampai ke bawah di akhirat. Karena kebiasaan di dunia berdusta, ya, mengobrol janji-janji dusta, sampai di akhirat pun mengobrol janji-janji dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu beda pengadilan, ya, pengadilan di akhirat dengan pengadilan di dunia. Kalau pengadilan dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang-orang munafik secara zahir saja. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab minta izin untuk memenggal kepala orang-orang munafik, kata Nabi apa? Jangan. Nanti orang akan mengira bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang munafik itu, Pak, secara zahir kelihatannya sama persis dengan para sahabatnya Nabi yang lain. Yang membedakan adalah hati, masalah batin. Kalau zahirnya sama, mereka juga sholat bareng sama Nabi di masjid, gitu kan? Mereka juga puasa, mereka juga ikut kumpul-kumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara zahir sama dengan para sahabat. Yang menjadi pembeda adalah hati mereka. Ya, apa yang dah? Untuk masalah hati yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian istahwada alaihim syaitan. Baik, jadi kita jelaskan, ya. Yang pertama, yauma yab'atsuhum wa hum jami'an. Ingatlah wahai Muhammad, suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka. Dan itu adalah suatu hari yang pasti. Manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah, keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Harus, wajib. Siapa yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru, dalam surat At-Taghabun, dulu sudah pernah kita bahas. Za'amal ladzina kafaru allai yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna. Summa latunabba'unna bima amiltum wadhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Berarti yang punya anggapan, ya, tidak ada hari kebangkitan itu adalah orang-orang kafir yang mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak dibangkitkan. Ini anggapannya orang-orang kafir. Makanya para ulama menegaskan, siapa yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka berarti dia kafir. Karena ini masalah yang pasti, yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan hal itu. Bahkan dalam ayat ini Allah bersumpah, Qul bala wa rabbi, katakanlah demi Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, ya, bersumpah untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul ada, betul-betul pasti, ya. Kemudian latub'asunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Di situ ada sumpah, di situ ada lam, di situ ada nun taukid. Ada tiga penguat. Makanya hari kebangkitan adalah sesuatu yang ya pasti, ya sesuatu yang pasti, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di antara kita sebagai muslim, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan hal itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum tub'atsuna yaumal qiyamati khufatan uratan hurla." Sesungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur dalam keadaan khufatan, ya, enggak pakai sandal. Uratan, telanjang, enggak pakai baju. Hurlan, enggak berhitan. Seperti awal kita lahir di muka bumi ini, ya, enggak pakai sandal, enggak pakai baju, dan enggak dihitan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan manusia dari alam kubur dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Yauma yab'atsuhum Allahu jami'a. Ingatlah wahai Muhammad, hari di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya. Ya, semuanya, tidak ada yang luput satu pun. Jadi jangan ada yang mengira, oh kok aku sembunyi, ya nanti aku ngedem, ya ngumpet biar nggak dihisap, nggak masuk surga, nggak apa-apa wes, yang penting nggak masuk neraka. Nggak ada, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, ya. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka orang-orang munafik besok pada hari kiamat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, kepada nabi dan para sahabat. Yani besok pada hari kiamat orang-orang munafik itu bersumpah kepada Allah, oh mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah cinta kepada Muhammad dan para sahabat. Sebagaimana di dunia mereka ngaku-ngaku seperti itu kepada nabi. Kalau ketemu nabi mereka mengatakan kami bersama kalian. Nanti kalau ketemu orang kafir, "Pak, saya itu cuma guyonan sama Muhammad. Sebenarnya saya, kita ini sama." Itu kan orang munafik kan seperti itu. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu adalah orang-orang yang plin-plan. Enggak punya prinsip. Ya, enggak punya prinsip. Mereka mengira ketika mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa apa? Melindungi diri mereka. Sebagaimana di dunia, tatkala mereka mengobrol janji-janji palsu, sumpah-sumpah palsu, bisa untuk melindungi diri mereka, karena nabi enggak bakalan bunuh mereka, enggak bakalan menghukum mereka, karena nabi menghukumi secara zahirnya. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Nabi, saya diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka bersyahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, agar mereka sholat, agar mereka puasa, zakat. Kalau mereka melakukan hal itu, maka terjaga hartanya, terjaga nyawanya, gak bakalan dibunuh, gak bakalan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hisabuhum ala Allah. Adapun hisab mereka nanti itu kepada Allah. Nabi hanya menghukumi secara dohir saja. Makanya dari hadis ini diambil dalil oleh para ulama kaidah tadi yang penting. Ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum dunia itu sesuai dohirnya saja. Dan ini yang perlu kita praktekkan. Jangan kita mengorek-ngorek hati orang. Ya, karena kita enggak ngerti, wah sampai ini enggak ikhlas. Enggak boleh. Karena itu berarti menghukumi apa? Hati orang. Ya, sampean ini cuma pura-pura saja Islamnya. Enggak boleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar kepada sahabat Usama bin Zaid. Tatkala dalam suatu peperangan, ya, ada seorang orang kafir dalam suatu peperangan, dia banyak membunuh pasukan kaum muslimin. Akhirnya dikejar sama Usama bin Zaid. Setelah dikejar, ternyata dia bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kata Usama, ya, enak banget sudah membunuh apa namanya kaum muslimin banyak, sekarang apa? Bersyahadat. Sehingga menurut praduga Usama ini cuma pura-pura saja supaya enggak dibunuh. Akhirnya dibunuh sama Usama bin Zaid dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Sampailah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah besar. Menegur Usama bin Zaid. Sampai saking marahnya Nabi ngomel terus sampai Usama mengatakan, "Laitahu sakat." Andaikan saja Nabi apa? Diam. Dan ini akhirnya marahnya Nabi ini betul-betul merasuk pada di hati Usama. Makanya kapok dia. Pada saat peperangan terjadi, pada saat perang Jamal, perang Siffin, ya, kita tahu setelah Nabi meninggal dunia banyak fitnah. Di antaranya perang Jamal, perang Siffin yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Usama? Dia enggak ikut kubu ini, enggak ikut kubu itu. Kenapa? Dia ingat sama wasiat Nabi tadi. Bagaimana mungkin kamu mengatakan atau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana nanti kamu bertanggung jawab di hadapan Allah dengan ya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang terus. Ya, Usama mengatakan wahai Rasul, dia itu cuma pura-pura saja. Apa kata Nabi? Kenapa kamu tidak robek hatinya? Kenapa kamu tidak merobek dadanya agar kamu tahu isi hatinya? Artinya apa? Kita ini enggak ada kewajiban kecuali hanya menghukumi secara zahirnya saja. Nah, adapun hisabnya, batinnya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makanya ini menunjukkan kepada kita juga ayyuhal ikhwah pentingnya bagi kita untuk perhatian kepada masalah batin, kepada masalah hati. Yauma tubla as-sarair. Pada hari itu, hari kiamat nanti, semua rahasia isi hati manusia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di dunia mungkin masih bisa bohong, masih bisa untuk memberikan janji-janji palsu, ya, untuk menipu orang lain. Tapi besok di akhirat kita tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafik, mereka mengira, mereka bersumpah bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiranya bisa menipu Allah. Jadi masya Allah ya, ini juga kaidah penting ya, bahwa orang kalau sudah kebiasaan di dunia, maka kelak di akhirat pun akan kebawa. Ini kata Imam Ibnu Katsir, "Man 'asha 'ala syai'in mata wa bu'itha 'alaihi." Siapa yang hidup pada sesuatu kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan sesuai kebiasaannya. Ya, banyak hati-hati. Kalau kita punya kebiasaan, hendaknya kebiasaan yang baik. Sehingga tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan dengan kebiasaan kita yang baik. Kalau kebiasaan kita buruk, maka ya kita pun akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan kita. Lihat orang-orang munafik, tatkala mereka kebiasaannya adalah ya bohong, kemudian ngobrol janji-janji palsu, tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah, apa yang mereka lakukan? Ngobrol janji palsu kepada Allah, mengira Allah bisa dibohongi. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Mereka mengira mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah tahu bahwa mereka adalah pendusta. Manusia bisa dibohongin sama mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibohongin. Ya, ini penting. Makanya tadi sangat penting bagi kita ma'asyiral muslimin memperhatikan hati kita, memperhatikan badan kita. Jangan sampai kita ini lebih peduli kepada penampilan, casing, daripada peduli kepada masalah hati. Banyak orang ya begitu peduli sama casingnya, bajunya bagaimana, keren, bagus, setrika, ya. Kemudian rumahnya bagaimana terlihat bersih, ya. Mobilnya gimana terlihat kinclong, penampilannya, ya. Rambutnya. Biasa orang memperhatikan masalah-masalah penampilan, dan itu bukan tercela, karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi jangan sampai kita lebih peduli kepada penampilan luar, tapi tidak mempedulikan penampilan batin kita. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Justru yang paling utama untuk kita perhatikan adalah batin kita, karena ini yang dijadikan standar, ini yang dijadikan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, kepada harta-harta kalian, ya, gantengnya, cantiknya, ini warnanya putih atau warnanya hitam, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Ini gelarnya apa, ini hartanya berapa, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah bukan. Ya, tapi walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, batin kalian, bersih enggak? Ya, kalau kita malu kepada manusia, bajunya kotor, kita malu ketemu sama manusia, badan kita kecut, maka hendaknya kita lebih malu saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat ternyata hati kita kotor, ternyata hati kita penuh dengan noda. Nah, kemudian ya setelah Allah membongkar bahwa mereka adalah pendusta, jadi orang-orang munafik itu adalah pendusta. Makanya ya ini perlu kita pahami, ada sebagian kelompok yang mereka menisbatkan kepada Islam, mereka menisbatkan kepada Islam, ngaku-ngakunya Islam, bertopeng dengan Islam, bahkan kadang ngaku-ngaku sebagai pecinta Nabi dan keluarganya, Ahlul Bait, tapi ternyata mereka adalah pendusta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i yang ngomongnya, beliau mengatakan, lam ara ashada bizuri minar rafidah, saya tidak mendapati suatu kelompok yang lebih pendusta daripada rafidah. Baik. Kemudian istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Setan menguasai mereka. Ya, menguasai mereka. Setan, iblis dan bala tentaranya. Ya, yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin, karena setan itu artinya setiap yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun jin. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari manusia dan jin. Jadi setan itu mencakup manusia dan mencakup jin. Kalau dia ya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya setan. Karena arti setan itu adalah setiap orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang enggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa ansahum dzikrullah, setan melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jebakan setan, salah satu jerat-jerat setan kepada manusia adalah membuat manusia lupa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, ya, berzikir kepada Allah SWT, membaca Al-Quran, itu ya adalah kunci, ya, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya setan paling gak senang. Target utama setan, proyek utama setan adalah menggoda anak manusia dari jalan yang lurus. Gimana caranya supaya anak Adam ini enggak mengikuti jalan yang lurus? Dia mengeluarkan segenap kekuatannya. Qala fa bi izzatika la uhyiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya demi ya kekuasaan-Mu, saya akan menyesatkan mereka dari jalan-Mu yang lurus. Itu sumpahnya iblis. Iblis bersumpah ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Salah satu cara mereka, kalau kita dilalaikan dari zikir kepada Allah. Kalau manusia sudah lupa kepada Allah, lupa akan akhirat, lupa akan kematian, ya, tergila-gila dengan dunia. Ini tandanya dikuasai sama setan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalah illa qad istahwadha alaihim asyaitan fa alayka bil janab bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bul qasiyah." Tidak ada tiga orang di suatu desa lalu tidak ditegakkan sholat kecuali setan menguasai mereka. Jadi kalau ada desa terus penduduknya ini gak pernah berjamaah, masjid hanya sekedar untuk pajangan, ya sepi, ada sebagian masjid itu sampai sepi banget, angker malahan, ya saking sepinya, serem malahan, karena gak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya, kalau ada suatu desa penduduknya enggak pernah sholat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, istahwadha alaihimus syaitan. Berarti setan telah menguasai apa? Mereka. Ya, maka hati-hati. Kalau suatu desa atau rumah kita enggak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti setan akan menguasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yafirru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Namanya kuburan, sepi, angker, serem, gitu ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Enggak pernah dipakai baca Quran, enggak pernah dipakai sholat, enggak pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Karena kalau rumah sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti yang menguasai adalah setan. Lalu Nabi menganjurkan kepada kita agar memakmurkan rumah-rumah kita dengan ibadah. Fa inna syaitana, sesungguhnya setan itu kabur ya dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, mendingan rumah yang sederhana walaupun masih ngontrak atau numpang di rumah mertua indah, ya, yang penting dipakai untuk ibadah. daripada kita memiliki rumah yang mewah, ya, bertingkat-tingkat tapi enggak pernah dipakai ibadah, maka angker, Pak. Makanya ada sebagian rumah itu walaupun rumahnya mewah, ya, rumahnya Masya Allah sampai bertingkat-tingkat kayak hotel, tapi apa? Serem, angker, ya, nggak bahagia, nggak tenang. Orang masuk di situ tuh nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini anjuran bagi kita semuanya untuk mengisi rumah kita dengan ibadah. Itulah kenapa bagi yang laki-laki, walaupun sholat wajibnya di rumah, Nabi menganjurkan agar sholat sunnahnya di rumah. Ya, laki-laki, walaupun diwajibkan di masjid berjamaah, tapi hendaknya sholat sunnahnya di rumah. Supaya apa? Ada bagian rumah itu untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah keyakinan yang wajib untuk kita yakini, ya, tidak boleh kita ragu-ragu. Siapa yang meragukan apalagi mengingkari, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan diantara faedah dari ayat yang mulia ini adalah siapa yang memiliki kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan pada kebiasaan tersebut. Ya, maka hati-hati memiliki kebiasaan. Kalau kebiasaan kita buruk, nanti dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita tersebut. Dan diantara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa orang-orang munafik adalah, ya, mereka adalah prajurit-prajurit setan. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa mereka itu orang-orang munafik, pasukan-pasukan setan. Dan sesungguhnya pasukan setan itu pasti merugi, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwa target inti setan, proyek setan adalah melupakan manusia, melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kewajiban bagi kita untuk melawan godaan setan tersebut, yaitu dengan memperbanyak apa? Zikir kepada Allah, ingat akhirat, ingat ibadah, ingat ketaatan, ya. Itu akan melawan, ya, jerat-jerat setan. Dan ingatlah, kalau kita ini kuat imannya, rajin ibadahnya, setan itu lemah. Inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Asalkan kita ikhlas, asalkan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.